Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Telah kita pelajari definisi dan faktor salat istisqa. Telah kita pelajari pula hukum salat istisqa, bahwa hukumnya sunnah muakkadah menurut jumhur, dan ini sesuai dengan dalil dua hadis yang sahih, hadis Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini radhiyallahu anhu muttafaq alaih, dan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang panjang riwayat Abu Dawud, At-Tahawi dan yang lainnya, hadis hasan. Dan telah dipelajari pula bahwa ini yang cara yang pertama, ya, yang dicontohkan oleh Nabi SAW diminta hujan. Cara yang kedua berdoa saat khutbah Jumat, dan cara yang ketiga kaum muslimin masing-masing mereka berdoa minta hujan pada waktu-waktu yang mustajab. Kemudian kita juga sudah masuk ke tata cara salat istisqa. Tidak ada khilaf. Artinya disepakati bahwa salat istisqa 2 rakaat. Tetapi terdapat perdebatan apakah disunnahkan takbir-takbir tambahan pada rakaat pertama dan kedua, seperti halnya takbir-takbir tambahan pada salat Id. Ya, telah dibahas bahwa pendapat yang menyatakan disunnahkannya takbir-takbir tambahan itu berpegang dengan hadis Ibnu Abbas, riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasa dan yang lainnya. Tetapi pendalilan dengan hadis itu tidak sempurna, sehingga pendapat ini lemah. Tidak sempurna dari dua sisi. Sisi yang pertama, memang Al-Albani rahimahullah telah menilai hadis itu berderajat hasan. Sebenarnya telah dijelaskan sisi pandangan Al-Albani. Tetapi jika kita merujuk kepada penilaian Ibnu Hajar dalam Takribut Tahdzib, biografi rawi yang ada dalam sanad hadis itu, yaitu Hisham bin Ishaq bin Abdullah bin Al-Harith bin Kinanah Al-Madani Al-Qurashi, dia makbul, ya. Ibnu Hajar menilainya makbul. Dia berstatus makbul, yakni idza tubi'ah. Diterima riwayatnya apabila ada rawi lain yang mengikuti riwayatnya, menguatkannya, dan dalam hal ini tidak ada. Jika merujuk kepada itu berarti dhaif. Seandainya bisa dihasankan sebagaimana kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah, dari segi makna juga tidak bisa dijadikan dalil untuk menetapkan adanya takbir-takbir tambahan pada rakaat pertama dan kedua seperti pada salat Id, karena hadis itu tidak terang-terangan menyebutkan demikian. Qasalla raka'ataini kama yusalli fil 'idain. Kama yusalli fil 'idain. Kemudian Nabi salat 2 rakaat sebagaimana beliau salat pada 2 Id. Ya, tadi sampaikan bahwa maknanya persamaan salat istisqa dengan salat Id yang dimaksud di sini harus disinkronkan, dipadukan dengan hadis Abdullah bin Zaid dan hadis Aisyah. Maksudnya 2 rakaat seperti halnya salat Id 2 rakaat, dan bacaannya jahar dikeraskan, ya, sebagaimana halnya pada salat Id. Nah, jadi yang rajih salat istisqa sama dengan salat sunnah lainnya 2 rakaat, tidak ada takbir tambahan pada rakaat pertama dan kedua seperti pada salat Id. Ya. Jadi setelah takbiratul ihram, iftitah, kemudian Al-Fatihah surat setelahnya. Nah, rakaat kedua Al-Fatihah surat setelahnya. Nah, tidak takbir-takbir tambahan. Nah, saya sampaikan bahwa ini mazhab Malik, Syaklin Ruhawai, riwayat lain dari Ahmad dan pendapat jumhur. Kemudian berikutnya, sifat salat istisqa. Alim ulama ijma, ya, mereka ijma, mereka sepakat bahwa disunnahkan bagi imam membaca surat Al-Fatihah dan surat setelahnya dengan keras, jahr, ya, dijaharkan bacaannya. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini radhiyallahu an, pada riwayat al-Bukhari, pada riwayat al-Bukhari. Ya, hadis Abdullah bin Zaid telah disampaikan. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yastasqi. Yani ini riwayat al-Bukhari. Nah, riwayat yang tadi disampaikan itu muttafaq alaihi, riwayat al-Bukhari dan Muslim. Ya, ada salah satu riwayat al-Bukhari menyebutkan jahr pada bacaannya. Lafadznya, ya, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yastasqi, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, ya, yakni ke musalla, tanah lapang, padang terbuka untuk minta hujan kepada Allah Ta'ala. Fatawajjaha ilal qiblati, kemudian Nabi, ya, menghadap ke kiblat, yada'u berdoa, wa hawwala rida'ahu, dan membalik, ya, bajunya. Thumma salla rak'atain, kemudian salat dua rakaat. Jadi khutbah dulu, doa, kemudian salat dua rakaat. Begitu makna hadis ini. Khutbah pada rangkaian, setelah itu rangkaiannya doa, kemudian salat dua rakaat. Ah, thumma salla rak'atain, kemudian Nabi salat dua rakaat. Jahara fihima bil qiraati. Yani pada itu Al-Bukhari ini ada riwayat lafaz jahara fihima bil qiraati. Nabi alaihi salatu wassalam menjaharkan, mengeraskan pada kedua rakaat, ya, salat istisqa itu bacaannya. Nah, ini dalilnya, ya. Oleh karena itu ulama ijma, tidak ada khilaf dalam hal ini. Jahriyah. Kemudian waktu pelaksanaannya, waktu pelaksanaan salat istisqa. Waktu pelaksanaan salat istisqa di diperdebatkan oleh ulama, masalah khilafiyah, ya. Yang benar, tidak ada waktu khusus untuk pelaksanaan sholat istisqa. Tidak ada waktu khusus untuk pelaksanaan sholat istisqa, dan sah dikerjakan kapan saja. Sah dikerjakan kapan saja, kecuali perhatikan perkecualiannya, kecuali di waktu-waktu yang terlarang. Hanya itu yang dikecualikan, waktu-waktu yang terlarang sholat, ya, sunnah. Apa saja waktu-waktu terlarang nanti akan datang, ya, matan dalam kitab Sa'di rahimahullah akan menyebutkan auqatun nahi, waktu-waktu yang terlarang untuk sholat sunnah. Nah, ya, jadi tidak ada waktu khusus, kapan saja sah, yang penting bukan di waktu-waktu yang terlarang. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh An-Nawawi dan Ibnu Qudamah. Ini pendapat yang dipilih oleh Nawawi dan Ibnu Qudamah. Tetapi waktu yang paling utama, berbicara tentang waktu yang afdol, yang lebih utama, ya, yang paling utama untuk pelaksanaannya, yang paling utama, waktu yang paling utama adalah waktu pelaksanaan sholat Id. Waktu pelaksanaan sholat Id. Ya, jadi sebelum lanjut, berdasarkan pendapat ini, kapan saja, di siang hari, di malam hari, yang penting bukan waktu terlarang. Siang atau malam sah, yang penting bukan waktu terlarang sholat sunnah. Ya. Nah, tetapi yang paling utama waktu pelaksanaannya adalah waktu pelaksanaan sholat Id. Waktu pelaksanaan sholat Id itu kan waktu duha, awal duha, ya, awal waktu duha. Itu waktu pelaksanaan sholat Id. Nah, itu yang lebih utama. Dalilnya hadis Aisyah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha yang panjang yang telah dibacakan sebelumnya, ya, riwayat Abu Dawud dan yang lainnya itu. Pada hadis itu kan Aisyah mengatakan fa kharaja, bagian yang menjadi syahid dalil permasalahan ini, Aisyah mengatakan fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina bada hajibus syams, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke musalla, ke padang terbuka, ya, untuk melaksanakan salat istisqa hina, ketika bada tampak hajibus syamsi ay dhaw asy-syams, hajibus syams ay dhaw asy-syams, sinar matahari, ketika mulai tampak sinar matahari. Ya, ketika mulai tampak sinar matahari, Nabi keluar. Kemudian pelaksanaannya di waktu, ya, di waktu seperti pelaksanaan sholat Id. Awal waktu duha. Baik. Mungkin ada yang berpikir, ya, ini jika mengetahui bahwa larangan sholat sunnah di waktu-waktu yang terlarang itu untuk sholat sunnah mutlak. Nanti kita akan mempelajari dan sudah, ya, sepertinya sudah pernah disinggung. Nah, adapun sholat sunnah yang dawatul asbab, yang punya faktor, ada faktornya, maka tidak termasuk dalam larangan itu. Yakni tidak terlarang di waktu-waktu terlarang itu, karena ada faktornya, sesuai dengan faktornya. Ya, seperti tahiyatul masjid. Menurut pendapat jumhur bahwa tahiyatul masjid itu sunnah, tidak wajib. Faktornya dalam masuk masjid, kapan saja masuk masjid, meskipun waktu terlarang, sebelum duduk sholat dua rakaat, begitu. Ya. Dan semisalnya yang memiliki faktor. Nah, sholat istisqa, sholat sunnah juga punya faktor, kan? Nah, faktornya apa yang telah dijelaskan? Nah, ketika sudah kehabisan air. Nah, sudah kondisi darurat. Kenapa? Ya, kenapa tidak boleh dilakukan di waktu terlarang? Jawabannya, karena mengingat waktu pelaksanaannya longgar. Longgar, panjang waktunya. Kapan saja, siang malas, di siang hari atau di malam hari, banyak waktu. Tidak harus dikerjakan di waktu terlarang. Ya. Jadi tidak terdesak untuk dikerjakan di waktu yang terlarang. Oleh karena itu, ya, ulama mengatakan, ya, tidak boleh dikerjakan di waktu-waktu terlarang. Nah, dilarang mengerjakannya di waktu terlarang. Itu tadi alasannya, karena waktunya longgar, waktunya banyak, panjang, tidak terdesak mengerjakannya di waktu terlarang. Nah, bahkan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah Al-Muwaffaq, Muwaffaquddin Ibnu Qudamah, menukil ijma' ulama akan hal ini, mengenai hal ini. Ibnu Qudamah menukil bahwa ulama tidak ada khilaf, tidak ada khilaf di antara ulama bahwa salat istisqa tidak dikerjakan di waktu-waktu terlarang. Baik, itu waktunya. Berikutnya kita pelajari tempat pelaksanaannya. Tempat pelaksanaannya, nah, seperti kata Sa'di di Madan, tufa'alu salat ilaih fi sahra, dikerjakan di sahra, di padang pasir, padang terbuka. Ya. Di musalla. Musalla istilahnya, musalla itu tanah lapang. Nah, ya, jika kita mengacu ke hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahasanya Aisyah, syakan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuhutal matari, orang-orang mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhentinya hujan. Fa'amara biminbarin, kemudian Nabi merintahkan mimbar disiapkan. Fawudi'alahu fil musalla. Fawudi'alahu fil musalla. Kemudian sesuai perintah Nabi, mimbar itu pun diletakkan di musalla. Musalla maksudnya tanah lapang, padang pasir, tempat Nabi akan melakukan istisqa, salat istisqa. Nah, baik. Jadi pelaksanaannya bukan di masjid, bukan juga di musalla. Musalla istilah yang dikenali negeri kita, musalla itu ya dikatanya di bawah masjid. Jadi bangunan juga, bangunan musalla, bukan. Musalla dalam hadis-hadis Nabi SAW yang terkait dengan ini seperti salat Id, ya. Seperti tempat pelaksanaan salat Id, tempat pelaksanaan salat istisqa itu sama, yaitu di musalla, maksudnya di padang terbuka, di tempat terbuka, tanah lapang. Di adapun di sana di Arab, ya, di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu padang pasir, sahra, padang pasir. Nah, ya, atau yang semakna dengannya di negeri kita, ya, tidak ada padang pasir, tapi padang terbuka, tanah lapang yang terbuka itu. Nah, ya, dalilnya sudah kita dengar, hadis Aisyah, juga hadis Abdullah bin Zaid. Karena hadis Abdullah bin Zaid bahasanya kharaja, kan? Ya. Kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastasqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Keluar. Apa maksudnya keluar? Abdullah bin Zaid mengatakan kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastasqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar melakukan istisqa. Maksudnya keluar, yakni keluar dari, ya, dari tempatnya, dari permukiman menuju ke sahra, ke padang pasir, ke musalla, ke tanah lapang. Nah, salah, padang pasir, ya, musalla, padang pasir, ya, tempat terbuka, keluar ke sana melakukan istisqa. Jadi bukan di masjidnya, ya. Baik. Dan ini telah disepakati oleh jumhur ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama sepakat mengenai tempat pelaksanaan ini. Berikutnya, terkait tata cara salat istisqa, salat istisqa sah dikerjakan sendiri-sendiri tanpa khutbah, ya. Nah, dan sah dikerjakan secara berjamaah disertai khutbah. Sebenarnya dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Naam. Nanti kita akan ulangi itu ya supaya berurutan. Nah, sekarang yang disebutkan As-Sa'di rahimahullah, kembali ke matan, lihat As-Sa'di mengatakan apa? Wa yakhruju ilaiha mutakhashshi'an mutadhallilan mutadarri'an wa yakhruju ilaiha. Jadi kan beliau mengatakan wa tuf'alu ka salatil 'id, dikerjakan seperti salat 'id. Ya. Yeah. Di sahra, di padang pasir, di padang terbuka, musalla. Baik. Kemudian kata beliau, wa yakhruju ilaiha, ya, dan dia keluar, yakni imam yang akan memimpin salat istisqa, ilaiha dhamirha kembali kepada kata as-sahra, yani wa yakhruju ila as-sahra, yani ya, atau ila salatil istisqa. Nah, sama maknanya, keluar ke padang pasir, ke padang terbuka, tanah lapang, musalla, ya, atau keluar ke salat istisqa untuk mengerjakan salat istisqa maksudnya, dalam keadaan ya hal, ya, ini mutakhashshi'an mutadallilan mutadarri'an, dalam keadaan, dalam keadaan apa? Pertama mutakhashshi'an. Mutakhashshi'an artinya mengkhusyukkan diri, gitu. Mengkhusyukkan diri. Mutadallilan merendahkan diri. Merendahkan diri. Mutadarri'an menghinakan diri, penuh harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mutakhasyian, menghusyukkan diri kepada Allah. Mutadallilan, merendahkan diri kepada Allah. Mutadarri'an, menghinakan diri, penuh harap kepada Allah ta'ala. Jadi bukan keluar sambil tertawa, sambil ketawa-ketawa, sambil bercanda-canda, ya. Keluar menuju salat istisqa sesuai kondisi, kan kondisi yang terjadi musibah ini, darurat, ya, terancam kehidupan, ya, manusia dan hewan ternak karena habis air, tanah tandus, sungai-sungai kering, sumur-sumur kering, ya, air berhenti, ya, tanaman tumbuhan mati. Masa keluar untuk salat istisqa dengan berharap, ingin berdoa dan berharap kepada Allah dikabulkan doanya agar diberi hujan dalam keadaan, ya, gembira, tertawa, gitu kan, tidak pas, gitu, tidak sesuai momennya. Nah, tetapi apakah ada dalil dalam hal ini? Jika ditinjau dari segi makna, itu yang sudah kita dengar tadi, memang kondisi menuntut hal itu, ya, kondisi darurat. Nah, ingin keluar sholat istisqa, berdoa kepada Allah, tentunya dalam keadaan khusyuk, ya, merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah, penuh harap kepada Allah. Dari segi makna menuntut itu. Adapun dari segi dalil, apakah ada dalil dari Nabi SAW? Ya, ada dalil yang dipegang oleh mereka, yaitu hadis Ibn Abbas. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Riwayat Ad-Darqutni, lafadznya kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk salat istisqa mutakhashshi'an, dalam keadaan menghusyukkan diri, mutadallilan, merendahkan diri, menyerahkan diri di hadapan Allah Ta'ala dengan penuh harap, ya, pada Allah. Fa sana'a fihi kama yasna'u fil fitri wal adha. Kemudian Nabi mengerjakan, ya, padanya di musalla itu sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi pada Idul Fitri dan Idul Adha, di salat dua rakaat salat istisqa. Nah, ini riwayat Ad-Darqutni. Pada riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya, Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya, lafadznya bukan mutadallilan, lafadznya adalah mutabaddilan. Lafadznya mutabaddilan. Ana ulangi, pada riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya, lafadznya bukan mutadallilan, bukan mutadallilan yang artinya merendahkan diri, tetapi mutabaddilan. Mutabaddilan, mutawadi'an, mutadarri'an. Dalam keadaan mutabaddilan, mutawadi', ya, tawadu', merendahkan diri, mutadarri'an, menghinakan diri, penuh harap kepada Allah. Mutabaddilan apa maknanya? Mutabaddilan, mutabaddilan artinya, ya, dalam keadaan memakai pakaian sederhana, pakaian sehari-hari yang biasa dipakai sehari-hari di rumah ketika beraktivitas di rumah. Itu mutabaddilan. Pakaian yang dipakai sehari-hari saat beraktivitas di rumah. Nah, artinya ada tambahan sifat ini, berarti keadaan ini mutabaddilan pada riwayat tersebut. Dan Al-Hakim dalam mustadraknya mengumpulkan dua-duanya. Pada riwayatnya mengatakan mutakhasyian, menghusyukkan diri, dalam keadaan menghusyukkan diri, mutadallilan, mutabaddilan, dua-duanya. Mutadallilan dalam keadaan merendahkan diri, ya, menghinakan diri kepada Allah, mutabaddilan dengan memakai pakaian sehari-hari yang biasa dipakai beraktivitas di rumah. Ini riwayat-riwayat yang datang dalam masalah ini. Ya. Nah, hadis ini hadis Ibnu Abbas. Ingat ya, hadis Ibnu Abbas sudah lewat. Pada pembahasan apa? Pada pembahasan takdir-takdir tambahan. Ini hadis yang sama yang dibahas, yang dijadikan dalil ya oleh mereka yang berdalil dengan hadis ini pada pembahasan takdir-takdir tambahan. Hadisnya sama, hadis Ibnu Abbas. Itu satu rangkaian hadis. Dan telah kita lewati bahwa Al-Albani rahimahullah menilai hasan hadis itu, menilai berderajat hasan. Nah, jika merujuk kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar, penilaiannya terhadap Hisham bin Ishaq pada biografinya dalam Takribut Tahdzib, maka dia makbul. Artinya butuh penguat untuk bisa diterima hadisnya, dan itu tidak ada, artinya dhaif. Nah, jadi jika mengacu kepada itu berarti hadisnya dhaif, dari segi dalil berarti tidak ada. Nah, kecuali jika mengacu kepada penilaian Al-Albani yang menghasankannya. Nah, baik. Tetapi tadi sudah disampaikan ya, bahwa dari segi makna menuntut demikian, ini kondisi darurat, musibah ini ya. Seseorang dituntut untuk keluar mengerjakan sholat istisqa, tentunya dalam keadaan khusyuk, yang merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah, penuh harap kepadanya. Bukan keluar dalam keadaan senang, gembira, tertawa, kan tidak sesuai dengan kondisi. Nah, ya, jadi dari segi makna memang menuntut demikian. Adapun masalah pakaian, ya wallahu alam, jika kita memilih hadisnya dhaif, berarti tidak bisa dijadikan dalil. Nah, berikutnya, sah dikerjakan sendiri-sendiri tanpa khutbah. Ya, tadi sudah disampaikan. Jadi sholat istisqa itu tidak harus dikerjakan secara berjamaah. Tidak. Bisa dikerjakan sendiri-sendiri ya, tanpa khutbah. Tetapi lebih utama dikerjakan secara berjamaah disertai khutbah. Jadi jika kaum muslimin mereka sholat istisqa, sholatnya sendiri-sendiri, sah, tidak ada masalah. Nah, dan tidak ada khutbah karena sendiri-sendiri. Nah, adapun jika dikerjakan secara berjamaah, itulah yang lebih utama sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, disertai khutbah. Baik. Mengenai khutbah pada salat istisqa ada khilaf, perbedaan pendapat. Apakah sholat dulu kemudian khutbah, atau khutbah dulu kemudian sholat? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sholat dulu kemudian khutbah, ada yang mengatakan khutbah dulu kemudian sholat. Kita lihat apa kata As-Sa'di rahimahullah. Kita lihat apa kata As-Sa'di di matan. Kata As-Sa'di rahimahullah, fayusalli rak'ataini thumma yakhtubu khutbatan wahidatan. Jadi pendapat As-Sa'di adalah pendapat yang dipilih oleh beliau, fayusalli rak'atain kemudian sholat dua rakaat. Jadi keluar ya, dalam keadaan menghusyukkan diri, merendahkan diri, menghinakan diri, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fayusalli rak'atain kemudian sholat dua rakaat. Thumma yakhtubu khutbatan wahidatan, kemudian khutbah satu khutbah. Nah, berarti ya, pendapat As-Sa'di adalah sholat dulu kemudian khutbah. Kan begitu? Sholat dulu kemudian khutbah. Pendapat ini ya, berdalil pendapat ini yang dipilih oleh Sa'di ini ini mazhab Hambali. Ini yang masyhur dari Imam Ahmad. Ini yang masyhur dari Imam Ahmad ya. Dan menjadi mazhab Hambali. Tetapi pendapat ini berdalil dengan hadis yang dhaif. Berdalil dengan sebuah hadis, hadis itu dhaif, difonis dhaif oleh Al-Albani. Hadis Abu Hurairah. Ya, nanti ya, pertemuan berikutnya akan kami sampaikan secara lengkap. Nah, yang berarti dengan demikian mazhab ini lemah. Jadi yang rajih, yang kuat adalah khutbah dulu kemudian sholat. Khutbah dulu kemudian sholat. Ya, riwayat lain dari Imam Ahmad itu yang sesuai dengan hadis Abdullah bin Zaid dan hadis Aisyah. Sesuai dengan hadis Abdullah bin Zaid dan hadis Aisyah. Naam. Dan khutbahnya hanya satu seperti kata Sa'di. Satu khutbah. Naam, jadi bukan dua khutbah seperti khutbah Jumat, tidak. Naam, khutbahnya hanya satu. Seperti halnya yang roji pada khutbah Id. Yang roji pada khutbah Id sesuai dengan hadis dari Nabi sallallahu alaihi khutbah Nabi hanya satu. Sama dengan ini. Naam, barakallahu fikum. Ya, nanti kita pelajari lebih lengkap hingga tuntas dan tinggal sedikit ya. Nah, pada pertemuan yang akan datang, barakallahu fikum. Nah, subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.